Na na na na na na na na na na na na na na na na. I just wanna kiss you right now. So fly, ku tak pernah membayangkan kau berikan lambang ciuman tanda kasih sayang, dan kau balas dengan pelukan, dan aku juga beri lambang cium lagi dan lagi. Ini kayak mimpi dicium, ah bidadari senang. Ku sangat senang saat kau berikan lambang yang ku nantikan, kau respon seperti yang ku inginkan. Ciuman, ah titik dua bintang. I just wanna kiss you right now. Wanna kiss you, baby. Break out you want. Titik dua bintang. I just wanna kiss you right now. I wanna kiss you, baby. Break out you want. Titik dua bintang. Kamu cantik, you like a stars. Kamu itu malaikat, yes you are. Memang aku bukan Bruno Mars, but I love the way you are. Kenapa aku jadi begini? Lihat HP, senyum-senyum sendiri, gak bisa berhenti. Ku lihat DP-mu lagi, yoks. Gue yang paling ganteng, cantiknya kamu ngajak berantem. BBM online bikin seneng, titik dua bintang dari kamu bikin anteng. I just wanna kiss you right now. Wanna kiss you, baby. Break out you want. Titik dua bintang. I just wanna kiss you right now. I wanna kiss you, baby. Break out you want. Titik dua bintang. I'm feeling like, I'm feeling like soft light. Terbang tinggi di udara, gak bisa ku lupa dicium makhluk dari surga. I'm feeling like soft light. Terbang tinggi di udara, gak bisa ku lupa dicium makhluk dari surga. I'm feeling like soft light. Terbang tinggi di udara, gak bisa ku lupa dicium makhluk dari surga. I'm feeling like soft light. Terbang tinggi di udara, break out you want. Titik dua bintang. Feeling like soft light. Terbang tinggi di udara, gak break out you want. Titik dua bintang. Feeling like soft light. Terbang tinggi di udara, gak break out you want. Titik dua bintang. Feeling like soft light. Terbang tinggi di udara, gak break out you want. Titik dua bintang. It's your boy Young Lex Z01 Mr. Strezzo. Yeah, Young Lex, Shark Attack. Woo!